dalam-dalam. Badanku makin kerempet. Di rumah bagai penjara, selalu sakit hati. Enak begini berduaan, aku dipuja dimanja. Berdua sungguh kasihan yang di rumah. Apa gunanya menimbun harta? Emas gampang ku dapat, beras yang paling sukar, harus dimasak untuk berdua. Kalau begitu diam-diam, tak mau aku berpisah. Sehari rasa setahun terasa dalam neraka. Di, sekali-sekali ke neraka mau gak? Gak mau, panas. Sotew ah. Kasihan yang di rumah, apa gunanya menimbun harta? Emas gampang ku dapat, beras yang paling sukar, harus dimasak untuk berdua. Kalau begitu paling enak bila kita berdampingan berdua. Sungguh baik.